wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Asar yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya kepada kita sekalian. Kita masih bisa melaksanakan salat Asar secara berjamaah di sela-sela kesibukan dan aktivitas kita. Dan ini adalah satu nikmat yang harus kita syukuri. Dan insyaallah sebagaimana sebelumnya kita akan mulai kembali pengajian rutin kita di setiap hari Rabu di ba'da Asar. Dan pembahasan kita untuk sore hari ini adalah tentang masalah hijrah. Tentang masalah hijrah. Jadi kita melihat banyak kaum muslimin di hari ini berlomba-lomba untuk hijrah, meninggalkan perkara-perkara yang buruk menuju kepada perkara yang baik. Itu makna dari hijrah. Jadi hijrah artinya pindah. Ya, pindah dari satu perkara kepada perkara yang lain. Para ulama kita membagi hijrah itu menjadi tiga. Pertama disebut dengan hijratul makan. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka pindah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Padahal Mekah ini tanah kelahiran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi beliau berpindah karena waktu itu beliau belum memiliki kekuatan untuk melawan kekejaman orang-orang kafir Quraisy, ya. Kemudian yang kedua, hijratul fa'il atau hijratul amal. Yang kedua hijratul amal yaitu berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain. Dari tadinya mencuri misalnya, kemudian pindah kepada tidak mencuri. Dari tadinya malas sholat, pindah jadi rajin sholat. Tadinya malas mengaji, jadi rajin mengaji, dan seterusnya. Ini pindah namanya, ya, pindah dari satu amalan yang buruk kepada amalan yang baik. Yang ketiga namanya hijratul fa'il, yaitu meninggalkan pelaku kejelekan menuju kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Seperti hijrah yang dilakukan oleh seorang di zaman Bani Israel yang mereka atau dia membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya, apakah masih ada jalan selain bertobat? Kata orang ini tidak ada. Orang itu dibunuh lagi, jadi cukup 100. Dia tanya lagi kepada yang lain, masih ada jalan selain bertobat? Katanya ada. Tapi syaratnya kamu harus meninggalkan kampungmu yang buruk kepada kampung yang baik. Akhirnya dia pun pergi, di tengah perjalanan dia meninggal. Kemudian bertengkar antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Dan Allah memenangkan malaikat rahmat, lalu dia dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah, pindah meninggalkan orang-orang yang berperilaku buruk kepada yang baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah kita dengan memindahkan para pelaku atau pecandu ekstasi, ya, dari lingkungannya ke lingkungan yang baik. Ya, di lingkungan yang baik, rehabilitasi. Itu juga bentuk dari pindah dari sesuatu yang teman-teman yang buruk ke teman yang baik. Nah, hijrah ini dianjurkan di dalam Islam. Ya, oleh karena itu kita melihat banyak kaum muslimin pada hari ini berlomba-lomba hijrah. Berlomba-lomba hijrah. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan sesuatu yang dia tinggalkan dengan sesuatu yang lebih bagus. Tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Ya, dilemahkan oleh para ulama ahli hadis, walaupun hadis ini terkenal di tengah-tengah kaum muslimin. Namun ada hadis yang semakna dengan ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, disebutkan dengan lafaz yang lain, dengan lafaz yang lain. Di situ disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tad'a syai'an lillah." Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah, illa abdalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Kecuali Allah akan menggantikan sesuatu yang engkau tinggalkan tadi dengan sesuatu yang lebih bagus. Ya, hampir mirip ya, tapi lafaz ini lebih lebih sahih disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam hadis ini, jadi disebutkan, sungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu kecuali Allah akan menggantikan yang kamu tinggalkan tadi dengan sesuatu yang lebih bagus. Jadi kalau misalnya seorang yang tadinya senang membolehin orang, ya, dengan cara menipu misalnya, jadi penghasilannya dari menipu. Nah, kalau dia tinggalkan pekerjaannya dia menipu, maka tentunya berkurang penghasilan. Paham ini? Nah, tapi kalau dia tinggalkan itu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan penghasilannya tadi dengan penghasilan yang lebih bagus. Kalau dia berani tinggalkan. Ya, kalau dia berani meninggalkannya. Di dalam hadisnya ada 3 perkara yang harus kita perhatikan jamaah kaum muslimin. Yang pertama adalah Allah Nabi bersabda, "Lan tada'u syai'an." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu. Ya, lafaz ini mencakup umum. Mencakup umum segala sesuatu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang dia tinggalkan dari kejelekan ini masuk di dalam hadis ini. Jadi kalau misalnya ada sebuah kejelekan kita mau tinggalkan, tinggalkan saja insyaallah. Ada sebuah pekerjaan yang pekerjaan kita sudah mapan. Kita punya pelanggan sudah banyak, tapi ternyata pekerjaan ini pekerjaan yang tidak bagus. Merugikan orang lain, dilarang oleh agama dan seterusnya. Misalnya menjual minuman keras, dilarang di dalam agama kita. Ya, maka tinggalkan, ditinggalkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti yang lebih bagus. Cuma poin yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah lillahi azza wajalla. Dia tinggalkan karena mengharapkan wajah Allah. Dia tinggalkan karena Allah. Bukan dia tinggalkan karena takut. Bukan dia tinggalkan karena ingin mengharapkan jabatan misalnya. Bukan dia tinggalkan karena mengharapkan dunia. Bukan dia tinggalkan karena menginginkan sesuatu dari perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya gini, ada orang mau mencuri. Kemudian dia enggak jadi mencuri karena ketahuan misalnya, dia lari. Kan dia tinggalkan namanya ini. Maka ini enggak masuk di sini. Ini tidak masuk. Jadi dia meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan dalam hadis, abdalahu Allah khairan minhu. Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih bagus. Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih bagus. Artinya syarat Allah memberikan sesuatu yang lebih bagus, seseorang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Digantikan dengan yang lebih bagus, yang lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ganti dari Allah Subhanahu wa taala bisa berbentuk sesuatu yang dia tinggalkan. Misalnya yang dia tinggalkan adalah uang, penghasilan dia tinggalkan, dia tidak lagi mencari penghasilan dengan cara yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan ganti dengan penghasilan yang lebih bagus. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan orang tersebut dengan sesuatu yang lebih bagus berupa misalnya ketenangan. Misalnya orang dapat satu hari satu juta terus dia dapat, tapi dia penghasilan yang kurang bagus, tentunya tidak tenang dia. Tapi kalau misalnya dia tinggalkan, kemudian dia mencari amalan yang lebih bagus, pekerjaan yang lebih bagus, penghasilannya mungkin cuma 300 ribu per hari, tapi Allah memberikan apa ini? Ketenangan. Ya, oleh karena itu sebagian kaum muslimin mengatakan tidak apa-apa sedikit, yang penting halal. Karena halal ini menyebabkan apa? Ketenangan. Orang yang dapat gaji misalnya dari kantor, ya, satu bulan misalnya 5 juta dia dapat gaji. Namun dia tidak korupsi, dia tidak menyogok dan seterusnya, ini lebih tenang daripada misalnya dia harus korupsi. Ya, 100 juta langsung dia dapatkan, 200 juta langsung dia dapatkan, atau 1 miliar dia dapatkan. Allah tidak memberi ketenangan kepada orang tersebut. Tapi kalau dia tinggalkan hal tersebut, maka Allah akan ganti dengan yang lebih bagus. Artinya, uang yang 1 juta atau 1 miliar yang dia tinggalkan itu, yang dia tidak terima, dia tidak ambil, akan digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih bagus berupa apa? Ketenangan. Ketenangan. Jelas ini ya? Nah, itu. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di dalam beberapa kisah-kisah, ya, kisah-kisah orang-orang yang orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan dia dengan sesuatu yang lebih bagus, ya. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Nabi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha." Wahai malaikat, kalau ada hambaku ingin melakukan kejelekan, jangan kamu tulis. Ini baru ada keinginan melakukan kejelekan, ingin mencuri, ingin ini itu, baru ada keinginan. Allah berfirman kepada malaikat, jangan kamu tulis. Hatta ta'malah, sampai dia melakukannya. Kalau dia melakukannya, baru ditulis. Baru ditulis. Fa in amilaha faktubuha bimisliha. Kalau dia melakukan kejelekan tersebut, kamu catat, dia melakukan satu kejelekan. Jelas ya? Jadi kalau misalnya baru niat melakukan kejelekan, Allah tidak tulis. Jadi kalau misalnya kita baru niat melakukan kejelekan, jangan kita mengatakan, ah, tak kalah, sekalian saja. Jangan. Karena itu Allah belum tulis itu. Nanti kita lakukan baru ditulis. Ditulis berapa? Satu kejelekan. Kalau dilakukan satu, satu kejelekan. Itu satu. Kemudian, fa'in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Tapi kalau dia ingin meninggalkannya, ya, meninggalkan kejelekan tersebut disebabkan karena saya, maka tulis satu kebaikan. Ini baru keinginan, belum dia lakukan. Wa idza arada ay ya'mala hasanatan, apabila dia melakukan satu kebaikan, falahu ya'malu falam ya'malha, dan dia belum melakukannya, baru ada niat melakukan kebaikan, tulislah satu kebaikan. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalha ila 700. Tapi kalau dia melakukan kebaikan tersebut, catat 10 kebaikan. Sampai 700 kebaikan. Ini adilnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau semua kejelekan kita ditulis dengan 10 kali lipat, coba sama banyak kejelekan kita. Coba, oleh karena itu sangat zalim seseorang ketika enggak bisa masuk surga. Coba, setiap dia melakukan kejelekan ditulis satu kejelekan. Tapi kalau dia baru niat melakukan kebaikan, ditulis satu. Ketika dia melakukan kebaikan, ditulis berapa? 10 atau sampai 700 kali lipat. Kemudian dia masuk neraka. Coba, menunjukkan banyak sekali kejelekan kita ketika kita masuk neraka. Ya, oleh karena itu Allah sebenarnya memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kisah yang disebutkan oleh para ulama kita berkaitan dengan masalah contoh orang-orang yang meninggalkan sesuatu kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang lebih bagus. Contoh yang pertama, kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, secara ringkas kisah Nabi Sulaiman bahwa beliau ini gemar berperang. Nabi Sulaiman itu gemar berperang di masanya. Bisa dirilah tentunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu beliau memiliki kuda yang sangat banyak sekali. Kudanya banyak sekali. Dan kuda ini sangat dicintai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman senang dengan kuda-kuda tersebut. Wa kana yuhibbuha hubban syadida. Dia senang dengan tunggangan tersebut, seperti kita koleksi mobil, ya, koleksi senjata atau koleksi barang-barang antik. Jadi Nabi Sulaiman senang memiliki banyak kuda. Dia senang sekali karena dia senang berjihad di jalan Allah, maka dia sangat mencintai kuda-kuda yang sangat banyak dia kumpulkan untuk koleksi dia. Fastaghala biha yawman hatta fatatbu salatal asr. Sampai suatu hari Nabi Sulaiman tidak mengerjakan salat asar atau terlambat salat asar karena sibuk mengurus kuda-kudanya. Jadi dulu itu sudah ada salat, ya, tapi tentunya salat dulu dengan salat sekarang beda. Salatnya para nabi terdahulu sama salat sekarang. Jadi beliau saking sibuknya mengurus kuda-kudanya, beliau terlambat salat asar. Ya, sampai tenggelam matahari dan beliau belum salat. Maka beliau alaihissalam kemudian mengumpulkan kuda-kuda tersebut. Lalu kemudian kuda-kuda itu disembelih semuanya, dipotong kakinya, disembelih semuanya. Ini dia lakukan dalam rangka menunjukkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kamu kuda saya jadi terlambat salat asar. Coba Nabi Sulaiman bayangkan, ya. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala gantikan? Maka Allah Subhanahu wa taala gantikan kuda-kuda yang dia korbankan tadi dengan sesuatu yang lebih bagus. Allah menggantikan dengan angin. Jadi kendaraannya bukan lagi kuda, Allah gantikan dengan angin. Dan angin ini kemudian dijadikan Nabi Sulaiman sebagai kendaraan. Jadi Nabi Sulaiman kalau naik kendaraan pakai angin dia. Jadi dia naik di awan jalan, dia naik di awan jalan. Ini tidak bisa dipraktekkan ya. Ini cuma bisa didengar kisahnya Nabi Sulaiman. Jadi kuda-kuda yang bagus tadi itu digantikan oleh Allah dengan angin. Anda bisa lihat nanti kalau mau dibuka surah Sot ayat 30 sampai 36. Itu kisah Nabi Sulaiman ketika beliau memotong kudanya kemudian Allah gantikan jadi angin. Ya, itu contoh pertama. Contoh yang kedua, contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhijrah, meninggalkan negerinya. Coba Bapak dan Ibu, Nabi meninggalkan kota Mekah. Kota Mekah itu kota kelahiran Rasulullah. Kira-kira perasaan berat atau ringan? Berat. Tak mudah itu. Ditinggalkan negeri. Ya, makanya dulu orang-orang Palestina sekarang sedang tertimpa musibah. Semoga Allah menjaga mereka semuanya. Ya, dari orang-orang Yahudi. Ada sebagian ulama mengatakan, kalian tinggalkan negeri kalian Palestina. Kalian susun kekuatan di tempat tersebut. Ajari anak-anak kalian dengan ilmu agama. Perkuatkan senjata kalian, nanti kalau kalian sudah kuat, kalian kembali lagi ke situ. Ada sebagian ulama berfatwa seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini strategi yang Nabi gunakan terdahulu. Jadi meninggalkan kota Mekah untuk apa? Menyusun kekuatan. Di mana ini? Di Madinah. Setelah tersusun kekuatan, beliau kembali lagi ke Mekah. Jadi Nabi meninggalkan kota Mekah itu dalam keadaan sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali. Ya, sampai ketika berada di gua Tur bersama dengan Abu Bakar, Nabi meneteskan air mata dan tetesan air mata ini menetes Abu Bakar ya. Abu Bakar meneteskan air mata saking sedihnya melihat Nabi SAW meninggalkan kota Mekah. Ala kulli hal, Nabi dan para sahabatnya meninggalkan kota Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau ganti yang lebih bagus. Diberikan Madinah. Di sana orang-orang Madinah mengikuti Nabi SAW. Nabi dihargai, Nabi dihormati, Nabi dilayani di kota Madinah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Nabi memiliki kekuatan. Nabi SAW kemudian bisa kembali merebut kota yang sebelumnya dia tinggalkan, yaitu apa? Kota Mekah. Kota Mekah yang tadinya dia tinggalkan bisa lagi direbut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat." Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang melakukan amal soleh, "La yastakhlifannahum fil ardi," bahwa Allah akan memberikan kepada mereka kekuasaan. Ya, kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzina irtadha lahum, dan Allah akan menguatkan agama mereka yang Allah ridai bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan gantikan kekhawatiran, ketakutan yang mencekam, kegundahan dengan keamanan. Betul ini? Betul ya? Allah gantikan ketakutan orang-orang muslim yang ketika waktu itu berada di Mekah kemudian pergi ke Madinah dengan apa? Keamanan, ketenangan, ketenteraman. Inilah hasil hijrah. Seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, walaupun besar yang dia tinggalkan, Allah akan berikan kepada mereka ketenangan. Ini yang paling penting. Untuk apa punya uang banyak tapi kita tidak tenang? Untuk apa punya mobil banyak tapi kita tidak tenang? Untuk apa punya rumah besar tapi kita tidak tenang? KPK terus mengawasi kita. Ya kan? Terus menyadap pembicaraan kita dan seterusnya, itu apa? Ya, setiap ketemu dengan KPK kita tegang, setiap ketemu dengan polisi kita takut. Paham ini? Jadi Allah akan berikan ketenangan ketika kita meninggalkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sampai dikisahkan seorang sahabat yang bernama Suhaib, ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suhaib, seorang sahabat Nabi, itu meninggalkan kota Mekah. Dia orang kaya, dia orang mampu, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan hartanya di mana? Di Mekah. Kemudian dia membawa 40 anak panah. Itu saja yang dia bawa, 40 anak panah dia pergi. Kemudian dia dikejar oleh orang-orang Quraisy. Kata orang Quraisy, "Kamu dulu masuk ke kota Mekah dalam kondisi kamu tidak punya apa-apa. Sekarang kamu mau pergi membawa panah dan harta. Maka kami tidak rela. Jadi mau dibunuh ini Suhaib. Kata Suhaib, saya memiliki 40 anak panah. Dan kamu tahu saya pandai di dalam memanah. Saya akan tanamkan panah ini kepada satu panah ini kepada setiap satu di antara kalian. Kalau kalian ingin harta saya ambil di tempat ini tunjukkan semua hartanya. Ya, kalau kamu mau anak panah ini ambil, maka anak panah itu pun diberikan. Jadi beliau pergi ke Madinah cuma membawa berapa? 2 anak panah saja. Diberikan semua sama orang-orang kafir. Kalau itu yang kamu minta, ambil semua. Yang penting saya bisa hijrah. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang Suhaib. Apa firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 207? Allah berfirman, "Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya Suhaib, dia menjual dirinya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membelinya. Nah, oleh karena itu ketika Suhaib tiba di Madinah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Aba Yahya, wahai Abu Yahya," yaitu Suhaib, "Rabihar Rabi', ya at-Rabihal Bait, beruntung jual beli yang kau lakukan. Ya, kamu telah beruntung besar karena kamu telah berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian contoh yang ketiga, ini contoh kedua berkaitan dengan bagaimana orang meninggalkan hartanya, kemudian Allah menggantikan yang lebih bagus. Kemudian yang ketiga, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita kenal kisah Nabi Yusuf, bagaimana penderitaan beliau, bagaimana beliau difitnah dan seterusnya. Ya, beliau meninggalkan itu semuanya dan beliau lebih rela untuk masuk penjara daripada harus tinggal di rumah yang mewah. Dan beliau kan waktu itu tinggal di rumah yang mewah, cuma karena istri dari tuannya mengganggu dia, menggoda dia, ya ingin melakukan kejelekan, maka Yusuf lebih memilih untuk dipenjara. Dia mengatakan dalam Al-Qur'an disebutkan, "Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya." Ya Allah, penjara lebih saya suka. Lebih saya suka mimma yad'unani ilaihi daripada mengikuti kemauan mereka. Bayangkan, penjara lebih dia suka daripada mengikuti kemauan mereka. Padahal kemauannya ya bagi manusia wajar, bagus ya. Tapi karena ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah, maka dia lebih senang dimasukkan di dalam penjara. Wa illa tasrif anni, seandainya ya Allah engkau tidak memalingkan hatiku, maka sungguh saya akan cenderung untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Jadi dia ini digoda kan, digoda oleh seorang wanita yang cantik, ya istri dari tuannya, ya kemudian terjadilah fitnah. Jadi Nabi Yusuf lebih memilih untuk masuk di dalam penjara. Lebih memilih untuk masuk di dalam penjara. Namun setelah dia di penjara beberapa saat, apa yang Allah berikan? Allah berikan kepada dia kekuasaan. Dijadikan dia perdana menteri, dijadikan dia bendahara negeri Mesir. Yang tidak terbayang sama sekali. Allah gantikan. Padahal awalnya di penjara, tidak terbayang sama sekali. Orang di penjara kemudian nanti akan diberikan kekuasaan yang sangat besar. Oleh karena itu, ini beberapa kisah yang bisa kita ambil sebagai ibroh, sebagai pelajaran bagi kita. Ketika ada sebuah kejelekan, maka kita harus berani untuk meninggalkannya. Berhijrahlah. Ya, sesuatu yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih bagus. Allah akan gantikan yang lebih bagus. Ya, yang suka mendzalimi orang tinggalkan. Allah akan gantikan yang lebih bagus. Yang suka berbuat curang tinggalkan. Allah akan gantikan yang lebih bagus dan seterusnya. Yang malas mengerjakan sholat, yang malas membaca Al-Qur'an, tinggalkan semua itu. Ya, menuju kepada semangat untuk mengerjakan sholat, belajar agama dan seterusnya, maka Allah akan gantikan yang lebih bagus. Jangan khawatir. Kalau misalnya dalam proses hijrah ada orang yang mengejek kita, menghina kita dan seterusnya, anggap itu sebagai cobaan, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Maka insya Allah suatu saat nanti Allah akan berikan sesuatu yang lebih bagus dari apa yang kita tinggalkan. Bisnis kita, apabila di dalam bisnis tersebut ada kejelekan, tinggalkan bisnis itu, ganti dengan bisnis yang lebih bagus, ganti dengan bisnis yang lebih berkah, yang lebih bersih harta yang kita dapatkan dan seterusnya. Maka insya Allah bisnis walaupun awalnya dari kecil, yakin dia akan menjadi besar. Lihat kisah-kisah yang kita sebutkan tadi, ya Allah menggantikan dengan sesuatu yang sangat besar. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan bagi teman-teman yang sudah berhijrah, selamat berhijrah, istiqomah di dalam hijrah, ya, jangan lirik sana lirik sini, tetap hijrah, tetap fokus ya, menuju semakin maju ke depan. Ya, yang tadinya malas sholat, rajin sholat, pertahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan sesuatu yang lebih bagus. Wasta'inu bisabri wassalat. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Itu saja yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.